Prabawane ratri sosot loro wis manjer kawuryan piye tan kuciwo memanis manggatri nasteng tialu sini woko sang yo prasi haklaning cakra ini paksa kebegian saking keing taranggono kang sumiwi miki kedang do mati lho lele Maroto tanpa selo ngono ku dikandani kaya ati ya kono ngragatilah nek pertopanan apa ta apa apane Lah iya. Mau digombut gawe golek duit. Nang sing rusak ra gendandakno nyelak tanggane. Apa kowe? Lagi delok gak iku sum apik delok. Kowe gawe dicetak apa wae apa mbakku ti lah. Bisa. Jaman aku tukang sohone. Mix sitter mati le. Tes. Dijel lagi kata-kata kau saru. Paterno. Tes. Sitter mati, terus gong kayu yo mati. Cekluk mati. Urep. Eh betul gelek gelek betul le. Kedang tak mati. Kau dek selama le gelek lele. Mau yo bayar aku ni kau. Iki tak ada duit, bayar tak ada duit orang orang. Kendangnya duit mati. Ya. Gampang mati gampang. Si gampang urip ya si gampang. Kendang dengar. Nolak dolaku. Tumrape wong tanah no diketarani ngerti bengkek no mati urung diutang nek ini sekalian separuh gitu ya njobo gini kena diketarani iya no mati orang baju masuk habis diutang deh no pamit sama rapen juta usan apa-apa jadi penyiar cek apa andes kulino lho aku ini lho aja rumongso nek rakroso dak api ah wong iki omang ngeksi bondo senopati kepati aman suhuti sutia nafsu kita apa siang ratri bring some